Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini saya akan bicara tentang hari kiamat. Mengimani adanya hari kiamat itu merupakan rukun iman. Siapa yang berkata saya tidak percaya adanya hari kiamat, maka dia kafir, keluar dari Islam. Dan berkata tentang hari kiamat atau bicara tentang hari kiamat, maka ini mengingatkan seseorang akan kehidupannya yang hanya sebentar, yang tidak terasa, yang setelah itu akan ada kehidupan yang abadi setelahnya. Kalau kita ingat-ingat masa kecil, maka kita bisa bilang tidak terasa ya, kita ini udah tua. Kalau ingat main kelereng, ingat main gambar, main petak umpet, terasa itu sesuatu yang di usia kita ini tidak mungkin kita lakukan lagi. Tapi bisa dibilang tidak terasa. Maka jemaah yang dirahmati Allah, hidup kita ini cuma sebentar. Maka yakinlah setelah kita wafat nanti akan ada hari perhitungan. Tentang hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Maka jawablah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu kapan hanya ada pada sisi Rabbku. Tidak ada seseorang pun yang dapat menjelaskan kapan datangnya kecuali Dia semata. Ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat, lalu didatangi seorang laki-laki yang hitam rambutnya, yang putih bajunya, tidak ada yang mengenal dirinya, tapi tidak juga nampak seperti musafir yang baru datang. Dan itu adalah jelmaan siapa? Jibril. Laki-laki jelmaan Jibril itu berkata, fa'akhbirni anisa'ah. Coba sebutkan kapan terjadinya hari kiamat. Maka Nabi SAW menjawab, Mal mas'ul bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentangnya, mal mas'ulu anha, tidaklah tahu, tidaklah yang ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat itu lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya saya dan kamu sama-sama enggak tahu. Meskipun terjadi hari kiamat itu tidak ada yang tahu kapan, tapi Allah berikan tanda-tanda. Dan tanda-tanda kiamat itu ada dua. Ada tanda kiamat yang besar dan ada tanda kiamat yang kecil. Tanda kiamat yang besar nanti insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang akan kita bahas apa saja. Ya, secara lebih rinci, seperti turunnya Nabi Isa, datangnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal dari tempat persembunyiannya, atau lebih tepatnya tempat di penjaranya. Karena Dajjal itu bukan sembunyi sendiri, tapi memang dia lagi diikat. Kemudian datangnya Ya'juj Ma'juj dan lain-lain. Tanda-tanda yang kecil ada banyak dan sudah banyak yang terjadi dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Di antaranya adalah wafatnya Nabi. Wafatnya Nabi SAW itu adalah salah satu pertanda kecil bahwa kiamat akan datang. Kemudian banyaknya fitnah di Irak. Dan salah satu fitnahnya di zaman sekarang munculnya ISIS. Timbulnya firqah khawarij. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Bergonta-ganti orang-orang mengaku dirinya nabi. Mulai dari Musailah Ma'al-Kadzab di zamannya Abu Bakar sampai di zaman sekarang ada kita kenal namanya Lia Eden, ada kita kenal namanya Ahmad Musadek. Ya. Termasuk di antara tanda-tanda kiamat kecil adanya banyaknya perzinahan, banyaknya orang yang bermain musik, banyaknya orang minum khamr, merebaknya perjudian. Masjid dibangun tujuannya adalah untuk berhias-hiasan. Banyaknya bangunan tinggi, banyaknya pembunuhan, banyaknya kemusyrikan, banyaknya orang yang memutuskan silaturahim, banyaknya wafatnya para ulama, banyaknya wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dalil-dalil tentang ini juga sangat banyak, seperti sabda Nabi SAW, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Perhatikanlah 6 tanda-tanda hari kiamat. Mauti, wafatku kata Nabi. Thumma fathu baitil maqdis, ditaklukannya baitul maqdis. Thumma mautanun ya'khudhu fikum ka'ku'asi al-ghanam. Wabah penyakit yang menyerang hewan hingga mati mendadak. Sebagaimana kalian terkena wabah penyakit kuas yang menyerang kambing. Melimpahnya harta hingga seseorang diberikan kepadanya 100 dinar, dia tidak rela menerimanya. Timbulnya fitnah yang tidak meninggalkan satu rumah orang Arab pun melainkan pasti memasukinya. Terjadinya perdamaian antara kalian dengan bangsa Romawi. Ya. Nabi SAW juga mengatakan, "Inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabul khamru wa yadhharu zina." Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, diminumnya khamr, dan merajalelanya perzinahan. Nabi SAW mengatakan, hari kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda. Penenggelaman permukaan bumi di timur, penenggelaman permukaan bumi di barat, penenggelaman permukaan bumi di jazir Arab, keluarnya asap, keluarnya dajjal, keluarnya binatang besar, keluarnya Ya'juj Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan api yang keluar dari dasar bumi Aden, dan juga turunnya Isa bin Maryam. Mari kita ambil satu tanda besar. Keluarnya dajjal. Siapa itu dajjal? Orang bilang Amerika, orang bilang Sayyid Baba di Khurasan. Yang benar, Dajjal itu adalah orang, bukan bangsa, bukan sekedar kiasan. Ada sebagian da'i, mereka mengatakan saya tidak meyakini Dajjal sebagai orang, tapi Dajjal itu Amerika, Israel. Yang benar, Dajjal itu ya orang dan punya ciri khusus. Dajjal itu adalah seorang anak Adam. Ciri-cirinya muda, wajahnya merah, pendek, kakinya bengkok, rambutnya keriting, matanya yang sebelah kanan agak menonjol keluar seperti buah anggur kering alias kismis. Di mata kirinya ada daging tumbuh dan di jidatnya ada tulisan Kaf Fa Ra dan akan terbaca kafir. Bagi siapapun yang membacanya dari kalangan orang mukmin akan bisa membaca seperti itu, baik dia bisa baca tulis Arab maupun tidak. Dajjal mandul, tidak punya anak. Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Ciri-cirinya buta sebelah, lagi pendusta. Bukan buta, bukan mata satu. Sebagian orang bilang Dajjal itu matanya di tengah, di jidat. Sehingga ketika ada anak bayi lahir cacat dengan mata di jidat, dia bilang Dajjal sudah lahir. Dajjal bukan sudah lahir, Dajjal itu sudah besar. Dan sejak ada Nabi Muhammad, dia pun sudah besar. Ya. Siapa yang pernah ketemu? Maksudnya sahabat Nabi, bukan antum. Siapa yang pernah ketemu? Ada sahabat yang pernah ketemu, namanya Tamim Ad-Dari. Ada seorang sahabat yang dulunya Nasrani. Dia mengetahui di dalam Injil ada Nabi yang terakhir namanya Muhammad. Dan dari mulut ke mulut sampailah di telinganya bahwa Nabi Muhammad sudah datang. Maka dia meninggalkan negerinya, berangkat menuju ke Madinah. Naik kapal. Yang di tengah jalan, kapal yang dia naiki terhempas ombak hingga terdampar di sebuah pulau. Tamim Ad-Dari berkata, ketika di pinggiran pantai, aku bertemu dengan seorang, dengan seekor hewan, tapi mirip manusia, namanya Jassasah. Jassasah ini berkata, intinya aku berkata, coba lihatkan tanganmu. Ketika dilihatkan tangannya, dia seperti anjing, ada bulu-bulunya. Lalu dia berkata, mari ku bawa engkau kepada seseorang. Seseorang itu dalam keadaan terikat. Lalu ceritanya begitu, rambutnya kering, matanya buta sebelah, pendek, rambut keriting, kaki bengkok, dan seterusnya. Lalu pergilah dia, terus berjalan sampai di kota Madinah, bertemu dengan Nabi, lalu dia bersyahadat. Terus dia cerita, di perjalanan aku bertemu dengan seorang laki-laki, bentuknya begini, begini, begini. Maka Nabi SAW naik ke atas mimbar, lalu berkata, saudara kita telah bertemu dengan Dajjal. Lalu beredar di grup WhatsApp, yang WhatsApp itu baru ada sekitar tahun 2011. Anak kecil, matanya di tengah, di jidat. Orang bilang Dajjal sudah keluar. Dajjal mah dari zaman Nabi juga udah gede gitu. Ya, kemana aja? Tempat keluarnya Dajjal adalah dari timurnya Khurasan. Berarti, dan Khurasan itu ada timurnya Iran. Maka nanti dia akan keluar di daerah Iran, namanya Khurasan. Ketika dia keluar, dia akan diiringi oleh 70 ribu orang Yahudi dari negeri Asbahan di tengah Iran. Maka kalau Anda belajar sejarah, nenek moyang Yahudi sama nenek moyang Syiah itu satu agama. Apa itu? Ya Yahudi. Nenek moyangnya orang-orang Syiah, Abdullah bin Sabah, dia adalah orang Yahudi yang membunuh Umar bin Khattab. Maka kalau kemudian Dajjal keluarnya dari Iran, dan negeri Syiah terbesar di dunia ini adalah Iran, dan keluarnya bareng 70 ribu orang Yahudi, maka tidak heran. Karena nenek moyang Syiah memang orang Yahudi aslinya. Dia satu suku, satu agama. Ya. Maka kalau kita lihat Presiden Iran dengan Israel, kok enggak pernah perang-perangan? Katanya membela Palestina. Tapi kok enggak ada satupun rudal Iran nyampe ke Israel? Jawabannya, karena dia menyimpan persaudaraan. Karena dia bersaudara, makanya dia enggak pernah serang-serangan. Hanya politik di luarnya saja. Ya. Bukan salah seorang ustaz, ada yang pernah share ya fotonya, tapi terus hilang dari Facebook karena viral foto itu, bahwa kedutaan Israel ada di Iran, yang kedutaan Israel nggak ada di Saudi. Ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, Dajjal itu akan jalan di muka bumi dengan cepat seperti hujan dan seperti ditiup angin. ia masuk ke setiap negeri kecuali dua kota, yaitu Makkah dan Madinah. Karena kedua kota ini dijaga oleh para malaikat. Dajjal itu tidak bisa masuk ke Madinah, tidak bisa masuk ke Makkah, tapi dia bisa mengeluarkan orang dari sana. Jadi untuk mencari pengikutnya dia enggak bisa masuk, tapi untuk bikin orang sana ngikuti dia caranya ada. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad bahwa Dajjal itu cukup menghentakkan kakinya 3 kali, maka semua orang kafir dan munafik yang bersembunyi di dalam Madinah dan Mekah akan keluar dengan sendirinya mengikuti dia. Kaum munafik ini baik laki-laki maupun perempuan akan keluar menuju daerah yang Dajjal, lalu jadilah pengikutnya. Dalam riwayat yang lain, Dajjal tidak bisa memasuki 4 masjid. Enggak bisa masuk ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid Tur. Dajjal setelah dia keluar, maka dia akan berada di bumi selama 40 hari. Tapi, satu harinya seperti setahun, seharinya seperti sebulan, seharinya seperti sepekan, dan sisa-sisanya lagi seperti hari biasa. Fitnah Dajjal yang paling besar, Dajjal membawa 2 sungai yang mengalir. Salah satunya terlihat air putih dan yang lainnya terlihat api yang menyala. Bila orang mendapati hal tersebut, maka hendaklah dia masuk ke sungai yang mirip air, mirip api. Pejamkan matanya, tundukkan kepalanya dan minumlah. Itu adalah air yang sejuk. Demikian dalam hadis riwayat Muslim. Dajjal mengaku-ngaku jadi Tuhan, menyuruh hujan untuk turun lalu turun hujan, menyuruh bumi untuk tumbuhkan tanaman maka tumbuh tanaman, menghidupkan orang yang mati, dan itu semua bisa menjadi fitnah bagi kaum muslimin yang tidak berilmu. Karena luar biasa, ada Tuhan di bumi, dia suruh hujan turun-turun, dia suruh tanaman hidup-hidup. Tapi orang yang berilmu maka tidak akan tergoda. Seperti diceritakan dalam Riyadhus Shalihin, dalam hadis riwayat Muslim, ada seorang laki-laki nanti ketika keluar Dajjal, maka Dajjal berkata kepadanya, "Saya Tuhanmu." Maka laki-laki itu berkata, "Apa buktinya?" Dajjal berkata, "Aku bisa matikan kamu lalu kuhidupkan kembali." Dia berkata, "Aku membaca dalam hadis yang seperti itu hanya Dajjal." "Tapi coba buktikan." Maka Dajjal betul-betul membelah dirinya, terbelah jadi 2, lalu dijadikan jadi 1 kembali. Setelah dia hidup kembali, maka Dajjal bertanya, "Bagaimana, sudah percaya saya adalah Tuhan?" Laki-laki itu berkata, "Justru saya semakin percaya kamu Dajjal." Ya. Yang membunuh Dajjal nanti adalah Nabi Isa. Dajjal nanti, ya, dia lari-lari di Bab Lud, sebuah daerah di dekat Palestina, di dekat Baitul Maqdis. Dia dikejar oleh Nabi Isa, lalu matinya seperti garam larut di air. Antum tidak usah pusing bagaimana bentuknya, kayak apa, tidak usah dipikirkan. Yang penting ini adalah bentuk pengetahuan dan keimanan. Sekarang bagaimana berlindung dari fitnah Dajjal? Seandainya seseorang ketemu, di antaranya adalah membaca doa yang dibaca di tasyahud akhir. Kita diajarkan Nabi SAW, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir, faly-ta'awwadz billah min 4." Barang siapa dari kalian sudah selesai membaca tahiyat akhir atau tasyahud akhir sampai innaka hamidum majid, maka berlindunglah dia dari 4 hal, yaitu dari azab kubur, dari azab neraka jahannam, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnahnya Dajjal. Yang bunyinya apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, terus wa min azabil qabr, terus wa min fitnatil mahya wal mamat, terus yusallikum min syarri fitnatil masihid dajjal. Satu tambahan faedah, Dajjal di dalam doa itu juga disebut Masih, sebagaimana Nabi Isa juga disebut Masih. Lalu apa bedanya? Apakah ada kesamaan Nabi Isa dengan Dajjal? Jawabannya, Al-Masih, kata para ulama, bila disematkan kepada Nabi Isa, maka maknanya adalah anak yang suci, dia lahir enggak pakai bapak. Sedangkan Dajjal, sedangkan Al-Masih, bila disematkan pada Dajjal, maksudnya adalah yang picek sebelah, karena dihapuskan satu matanya. Matanya ada tapi seperti kismis, satu, yang kanan. Di antara cara yang lain untuk menjaga diri dari fitnah Dajjal adalah menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Nabi SAW mengatakan, man hafidhu 10 ayatin min awali surat Al-Kahf usima minad Dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia terjaga dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi fa innaha jiwarukum min fitnati. Barang siapa dari kalian yang mengetahui datangnya fitnah Dajjal, maka bacalah 10 ayat yang pertama di surat Al-Kahfi, karena itu akan melindungi dia dari Dajjal. Yang ketiga, salah satu cara untuk menjaga diri dari Dajjal adalah jangan dekat-dekat di tempatnya. Mana tempat dia keluar tadi? Negara apa? Iran. Maka jangan tinggal di sana. Maka mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang dibawa untuk dapat beasiswa kuliah di Iran itu justru selain akan menghancurkan agamanya, dia bisa pulang jadi Syiah. Atau kalau seandainya Dajjal keluar, maka dia bisa jadi pengikut Dajjal. Perlu bapak-bapak ketahui, di Indonesia ini banyak namanya Iranian Corner, dibuat semacam stand untuk beasiswa-beasiswa menuju Iran. Dulu pernah ada di UMY Jogja, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, waktu zaman saya kuliah. Belakangan saya gak tahu apakah sudah dihapuskan atau tidak. Di kampus saya, di UII, di sebagian tempat-tempat, di UIN-UIN rata-rata, itu tempat-tempat yang banyak Iranian Corner. Tujuannya adalah untuk ngajak orang pergi ke sana, nanti pulang jadi Syiah. Salah satu dari lulusan sana yang doktor, pengurus MUI pusat, ada satu orang di bidang kebudayaan. Kemudian tinggal di Makkah dan Madinah, karena tadi disebutkan bahwa Dajjal tidak akan masuk ke dalam Makkah dan Madinah. Mungkin ini dulu. Ada pertanyaan? Di live Facebook ada? Saya udah berapa menit ya ngisinya? Hah? 27. Berapa menit itu? 24. Masih lama. Kalau gitu satu lagi. Turunnya Nabi Isa. Nabi Isa belum wafat. Nabi Isa diangkat oleh Allah ketika akan dibunuh oleh pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 55. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Thumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepada akhir ajalmu. Kata para ulama ahli tafsir, maksudnya adalah Nabi Isa ditunda wafatnya sampai akhir hayatnya nanti, yaitu ketika datang hari kiamat, dan kami angkat engkau kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir dan menjadi orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu dan aku memutus diantaramu tentang hal-hal yang kamu perselisihkan di dalamnya. Ini adalah dalil bahwa Nabi Isa belum wafat. Nabi Isa diangkat oleh Allah dan diganti mukanya orang yang paling depan yang ingin membunuh beliau dengan wajahnya Nabi Isa. Maka yang dipasung, yang disalib itu adalah bukan Nabi Isa tetapi orang yang diserupakan oleh Allah dengan wajahnya Nabi Isa. Tentang turunnya Nabi Isa, Nabi Isa itu akan turun di sebuah menara putih di Damaskus, di sebuah masjid yang ketika subuh hari itu sedang akan ditegakkan sholat. Dan meskipun Nabi Isa datang dalam posisi seorang nabi, tetapi karena Nabi Isa adalah nabi yang sebelum Nabi Muhammad, maka yang dijadikan imam di hari itu bukanlah Nabi Isa melainkan siapa? Imam Mahdi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa meskipun Nabi Isa nabi, tapi bila hidup di zamannya Nabi Muhammad, maka beliau pasti akan masuk ke dalam Islam juga. Maka tidak boleh tidak, setiap orang yang hidup dengan datangnya Islam, maka dia harus masuk ke dalam Islam. Tidak bisa kalau ada yang berkata di zaman kita ini, saya tetap Nasrani, saya enggak masuk Islam, tapi saya Nasrinya Nasrani Isa. Kita jawab, Nabi Isa saja bila ada sekarang dia wajib ikuti Muhammad, apalagi cuman kamu mengikuti Isa. Buktinya Nabi Isa harus beliau turun dan mengikuti sholat hanya sebagai makmum di belakangnya Imam Mahdi. Nabi Isa alaihi salam menggunakan dua pakaian yang dicelup sambil mengangkat kedua tangannya pada sayap dua malaikat waktu turun. Enggak usah dibayangkan. Cukup imani karena inilah yang disebutkan Nabi. Apabila beliau menunduk kepalanya, maka seolah-olah dari atas kepalanya akan bertetesan air. Apabila beliau mengangkat kepalanya, berjatuhanlah tetesan-tetesan itu seperti manik-manik mutiara. Dan tidak ada seorang kafir pun, mantap ini. Dan tidak seorang kafir pun mencium nafasnya melainkan langsung mati. Padahal nafasnya sejauh mata memandang. Disebutkan Nabi, riwayat tentang hadis ini disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Nawas bin Sam'an tentang kondisi Nabi Isa waktu turun. Berpegangan pada sayap malaikat, turunnya di menara putih di Damaskus di Suriah, beliau meneteskan seperti meneteskan air dari atas kepalanya kalau menunduk, dan kalau menengadah seperti menjatuhkan mutiara dari kepalanya. Dan beliau bila beliau bernafas menghembuskannya, maka siapapun yang kafir mati meskipun sejauh mata memandang. Beliau turun di tengah golongan orang-orang yang dimenangkan, yaitu At-Ta'ifah Al-Mansurah. Dan beliau turun waktu sedang didirikan sholat subuh di belakang pemimpin golongannya, yaitu Imam Mahdi. Beliau, Nabi Isa alaihissalam, tidak membawa syariat baru, melainkan mengikuti syariatnya Nabi. Maka tata cara sholatnya Nabi Isa akan menyesuaikan tata cara sholat subuhnya Nabi SAW. Nabi Isa di akhir zaman akan turun, disebutkan di dalam Al-Quran maupun sunnah yang sahihah, bahkan disebutkan dalam riwayat-riwayat yang mutawatir. Lembar-lembar yang saya buka isinya banyak tentang dalil-dalil turunnya Nabi Isa. Baik. Nabi Isa ngapain aja waktu di bumi? Nabi Isa alaihissalam turun dari langit untuk dimakamkan di bumi, karena tidak ada makhluk dari tanah kecuali akan mati, kecuali harusnya dia mati di tanah. Karena Nabi Isa juga anak Adam yang dilahirkan dari saripati tanah, dan beliau belum wafat, maka beliau pun akan turun ke bumi lalu diwafatkan di bumi. Kalau tadi Dajjal akan ada 40 hari, yang satu harinya seperti satu tahun, satu harinya seperti satu bulan, satu hari seperti satu pekan, lalu sisa-sisanya semua seperti hari biasa, maka Nabi Isa akan ada di bumi selama 40 tahun. Tugasnya Nabi Isa membongkar kebohongan Nasrani, menghancurkan salib-salib, membunuh babi, menunjukkan babi itu haram. Karena tugasnya Nabi Isa salah satunya adalah membunuh babi-babi. Kemudian menghapuskan upeti atau jizyah. Nabi Isa alaihissalam akan berhukum dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ada di muka bumi, maka zaman itu adalah zaman yang penuh ketenangan, keamanan dan keselamatan. Allah akan mengirimkan hujan deras, menjadikan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Nabi Isa akan tinggal di bumi selama 40 tahun. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Nabi SAW bersabda, فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِمَامًا عَدْلًا وَحَكَمًا مُقْسِطًا. Nabi Isa akan tinggal di bumi selama 40 tahun menjadi imam yang adil dan hakim yang bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ketemukah Imam Mahdi sama Nabi Isa? Iya, ketemu. Waktu Nabi Isa turun, Imam Mahdi akan menegakkan sholat subuh. Pertanyaannya, nanti siapa jadi pemimpin siapa? Di dalam sholat subuh itu, Imam Mahdi jadi pemimpin dalam sisi sholat subuh. Nabi Isa adalah makmum. Tapi masing-masing punya tugas yang berbeda. Ya, tapi dengan kedatangan keduanya, dua-duanya sama-sama merupakan tanda datangnya kiamat yang besar. Adapun kepemimpinannya di dalam sholat subuh, yang memimpin adalah Imam Mahdi. Adapun tugasnya masing-masing, nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang baru kita akan bahas tentang Imam Mahdi. Pertanyaan? Yang diserupakan dengan Nabi Isa bukan Dajjal. Yang bilang siapa? Oh, enggak benar. Yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa, maka dia mati karena dia disalib. Satu. Sedangkan Dajjal datangnya Nabi Muhammad ditemui oleh Tamim Ad-Dari. Secara tidak sengaja ketemu. Yang satu wafat, yang satu masih hidup. Bagaimana bisa bertentangan? Pasti keliru. Yang benar, yang diserupakan itu adalah ya, intinya orang yang memfitnah Nabi Isa, yang dulunya adalah pengikutnya sendiri. Masih ada? Pertanyaan? Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.